Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, siang ini kita melanjutkan membaca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil rahimahullah. Naam, dan masih membahas tentang jamak taksir. Naam, bahkan masih di awal pembahasan jamak taksir. Barakallahu fikum. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghayru ma af'alu fihi muttarib min ats-tsulatsi isman bi af'alin yarid غالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه تعالى وغير ما أفعل فيه مضطرد من ثلاث اسما في أفعال يرد وغالبا wa ghaliban aknahum fi'lanu fi fu'ul fi fu'alin ka qaulihim sirdanu. Nah, seperti biasa kita mulai dengan mengi'rab atau mengartikan bait sebelum mengi'rab. Naam. Arti bait ini wa ghairu ma af'alu fihi mutarid min ats-tsulats isman, yaitu isim sulasi. Sulas, isim sulasi yang jamak kilanya tidak mutarid, yaitu tidak berlaku atau tidak mengikuti wazan af'al. Wa ghairu pada 6 ma af'alu fihi mutarid min ats-tsulatsi isman fi af'alin yarid, isim sulasi yang jamak kilahnya tidak mutarid, tidak mengikuti wazan af'ul, itu jamak kilahnya mengikuti wazan af'al, mengikuti datang jamak kilahnya mengikuti wazan af'al. 6 Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya wa ghaliban agnahum fi'lanu fi fu'alin ka qaulihim sirdanu. Nam wa ghaliban, dan sebagian besar wazan fi'lan, timbangan fi'lanu dapat mencukupi agnahum, dapat mencukupi mereka, yaitu mencukupi mufrad yang berwazan fu'al. 6 fi fu'alin, dapat mencukupi mereka pada kata yang berwazan fu'al. Kaqaulihim sirdanu, seperti perkataan mereka pada sirdanu, yaitu sirdanu jamaknya mufradnya surat, jamaknya sirdanu. 6 ulang wa ghaliban agnahum fi'lanu fi fu'alin ka qaulihim sirdanu, sebagian besar wazan fi'lanu dapat mencukupi mufrad yang berwazan fu'al, seperti pada perkataan mereka sirdanu. 6. Berikutnya kita mengikrob secara ringkas bait ini. Wawu harfu atfin ghairu mubtada marfu alamat rafihi doma wahuwa mudof. Ma isim mausul mabni alas sukun fi mahali jarin mudofun ilai. 6. Af'ulu mubtada marfu fihi fa harful jar ha fi mahali jarin, jar majrur muta'alliq dengan mutarid, isim fa'il yang di belakang yang akan datang. 6. Dan mutarid khobar, mutarid khobar li mubtada af'ul khobar, wa jumlah minal mubtada wa khobarihi, jumlah dari mubtada dan khobar yaitu af'ul dan mutarid, silatul musul untuk ma, silatul musul untuk isim musul yang ma tadi, yang dia mudhof ilai, maknya mudhof ilai. Silatul musul la mahala laha minal i'rab min harful jar thulasi majrur bimin. 6. Jar majrur muta'alliq dengan hal yang mahdhuf pada mutarid. Isman hal untuk thulasi mansub alamat nasbihi fathah. Ba harful jar af'alin majrur bil ba, jar majrur muta'alliq pada dengan fi'il yang di belakang yarid. 6. Yarid fi'lun mudhari'un. 6. Wa fa'iluhu musatir jawazan huwa ya'udu ila ghair, kembali ke ghair. 6. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahli rafin khobar, khobar untuk mubtada yang dia itu ghair. 6. Barakallahu fikum. Kemudian wa galiban wawu harfatin galiban mansub bin nas'il khafid, mansub dengan menghilangkan huruf jar fil ghalib. Nah, ketika fi-nya dibuang maka isim yang tadinya majrur menjadi mansub, namanya mansub bin nas'il khafid, mansub dengan menghilangkan huruf jar. Agnahum, agna fi'lun madhin. 6. Domir setelahnya hum mafulun bihi fi mahli nasbin mafulun bihi muqaddam fi'lanu fa'ilnya, fa'il untuk agna fi harful jar fu'la majrur bifi. 6. Muta'alliq dengan agna, jar majrur muta'alliq bi agna. Ka qaulihim kaf harful jar qaul majrur bil kaf wa huwa mudhaf him bi mahli jarin, jar majrur fi mahli rafin khobar li mubtada mahdhuf atau muta'alliq dengan khobar mahdhuf. 6. Dia sebagai khobar atau muta'alliq dengan khobar mahdhuf, takdirnya boleh mengucap dalika. 6. Atau dalika kainun ka kaulihim. Sirdanu. 6. Dia juga sama khobar untuk muta'alliq dengan mahdhuf, takdiruhu hadihi sirdanu. 6. Jumlah mubtada dan khobarnya pada hadihi sirdanu fi mahali nasbin maf'ul qaul, maf'ul untuk qaulihim. 6. Barakallahu fikum. Ya, teruskan bacaan. Qala qad sabaqa anna af'ulu jam'un likulli ismin thulathiyyin ala fa'lin ala fa'l sahihil 'aini wa dhakara huna anna ma lam yutarid fihi min ath-thulathi af'ulu yujbaru ala af'alin wa dhalika ka thawbin wa athwabin wa jamalin wa ajmalin wa adudin wa a'dadin wa himlin wa ahmalin wa inabin wa a'nabin wa ibilin wa abalin wa quflin wa aqfalin. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, qad sabaqa anna af'ula jam'un likulli ismin thulathiyyin ala fa'lin sahihil aini. Telah lewat penjelasan bahwasanya timbangan af'ul, wazan af'ul adalah timbangan jamak untuk setiap isim sulasi yang timbangannya fa'lun sahih, sahihil ain, yang dia itu ainnya huruf sahih, ainnya huruf sahih, ain kalimahnya bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Naam, barakallahu fikum. Wa dzakara huna anna ma la yattaridu fihi min ath-thulathiyyi af'ulu yujma'u ala af'alin. Dan di sini beliau menyebutkan, di sini beliau menyebutkan, yaitu Ibnu Malik, bahwasanya isim yang tidak berlaku, isim sulasi yang tidak berlaku mengikuti wazan af'ul, isim tersebut yujma'u dijamak ala af'alin, dijamak mengikuti timbangan af'al. Wa dzalika ka thawbin wa athwabin, seperti thawb dan athwab. Naam, thawb mufrad, athwab jamaknya. Thawb untuk mufrad, athwab jamaknya. Naam. Barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu telah disebutkan tentang isim mufrad yang wazannya fa'lun, jamaknya menjadi af'ulun gitu ya. Seperti kalbun menjadi aklubun. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya isim yang tidak berlaku, yang tidak mengikuti apa yang telah disebutkan pada syair sebelumnya, bait sebelumnya, yang dia itu berupa isim sulasi yang timbangannya af'ul, maka isim ini dijamak mengikuti timbangan af'al. Berarti af'al ini jamak kedua dari wazan kedua, yang wazan pertama af'ul, sekarang masuk ke wazan berikutnya af'al. Kalau af'ul untuk wazan af'ul seperti aklubun, untuk yang mufradnya fa'lun, yaitu kalbun. Naam, barakallahu fikum. Nah sekarang untuk yang timbangannya af'ul dijamak menjadi af'al, seperti apa? Seperti thawb, thawbun pakaian, menjadi athwabun. Jamalun unta, menjadi ajmalun. Adudun lengan, jamaknya a'dadin. Kemudian himlin atau himlun, beban atau berat, jamaknya ahmal. Inabun anggur, jamaknya a'nabun. Ibilun jamaknya abalun. Kuflun jamaknya akfalun. Naam, barakallahu fikum. Kesimpulannya, untuk isim yang tidak mengikuti wazan yang sebelumnya, yaitu dia tidak berlaku wazan fa'lun. Naam, fa'lun yang ainnya ain sahih. Fa'lun yang ain sahih, dia akan mengikuti timbangan af'ul. akan mengganti timbangan af'ul, kalbun menjadi aklubun. Ya, sekarang isim yang dia itu tidak mengikuti apa yang telah disebutkan, maka jamaknya menjadi af'al. Seperti adud. Adud di sini kalau kita lihat harokatnya fa'ul, wazan harokatnya. Ainnya juga sahih doma. Berarti tidak mengikuti apa yang telah lewat. Yang telah lewat fa'lun. Kalau sekarang adud. Naam. Demikian juga jamalun. Timbangannya fa'al. Demikian juga thawbun. Timbangannya fa'lun, namun ainnya mu'tal, huruf mu'tal, bukan sahih. Thawbun. Yang diinginkan pada timbangan af'ul, ainnya sahih, ainnya itu sahih, maka ikut timbangan af'ul. Nah. Kemudian juga contohnya himlun, yaitu timbangan fi'lun. Kemudian juga inabun, timbangan fi'al. Juga ibilun, timbangan fi'il. Kemudian kuflun, timbangan fu'ul. Fu'lun. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya isim sulasi memiliki beberapa timbangan. Untuk timbangan fa'lun yang ainnya dia itu huruf sahih, mengikuti jamak taksir af'ulun pada bait yang telah kita baca di pekan kemarin. Untuk timbangan lainnya yang bukan fa'lun, seperti timbangan apa? Timbangan untuk fa'alun, jamalun, atau fa'ulun, adudun, atau timbangan fi'lin, fi'lun, seperti himlun, atau fi'alun, seperti inabun, dan juga fi'il, seperti ibil, dan fu'lun, seperti kuflun. Timbangan-timbangan ini jamaknya menjadi af'al. Menjadi af'al. 6. Ya, baca lagi. Fa'amma jamu fa'li sahihi al-'aini 'ala af'alin fashad kafarhin wa afrahin. 6. Wa amma jamu fa'lin sahihil ain ala af'al fasadun kafarhin wa afrahin. Adapun jamak untuk isim sulasi yang timbangannya fa'lun, jamak isim sulasi yang timbangannya fa'lun yang ainnya huruf sahih mengikuti timbangan af'al, fasadun, maka sad, maka ini dianggap sad. Sad yaitu menyelisih kaidah, menyelisih kias. 6. Seperti lafaz farhun dan afrahun. Farhun anak burung dan afrahun. Kenapa sad? Kenapa disebut sad di sini? Jamak fa'lin yang sahihil ain ikut timbangan af'alin. Dari sisi apa sadnya? Kenapa? Karena jawabannya karena kiasnya itu, karena kiasnya. Kiasnya apa? Kias itu yang kaidahnya sesuai kaidahnya untuk isim yang timbangannya fa'lun yang ainnya sahih pada bait yang pekan kemarin. Bait pekan kemarin apa itu? Af'ul, ahsantum. Af'ul ya. Seperti kalbun jamaknya aklubun. 6. Seperti yang telah disebutkan pada pekan kemarin. 6. Maka ketika isim ini, isim yang fa'lun, yang wazannya fa'lun, yang ainnya sahih mengikuti af'alun, dianggap sad. Karena apa? Kenapa? Karena kiasnya af'ul. Kiasnya itu af'ul, af'ulun. 6. Kalau af'al untuk siapa? Af'al untuk selain itu, untuk selain yang tadi disebutkan, untuk selain fa'lun yang sahihil ain, itu timbangannya pakai af'al. Af'alun yang sekarang kita bahas. 6. Ya, baca lagi. Amma fa'alun faja'a ba'duhu ala af'alin karutabin wa artabin wal ghalibu maji'uhu ala fi'lani kasuradin wasirdani wanugharin panigrani. Naam, barakallahu fikum. Wa amma fu'alun, adapun untuk kata fu'alun, naam, faja'a ba'duhu ala af'al, untuk kata yang mufradnya timbangannya fu'alun, naam, mufradnya fu'alun, faja'a, maka datang jamak kilahnya, naam, datang sebagian jamaknya ala af'al, faja'a ba'duhu ala af'al. Nah, maka sebagian jamaknya dia datang mengikuti mengikuti timbangan af'al. Ka'rutobin wa artobin, seperti rutob, kurma basah. Jamaknya artob, rutobun, artobun. Wal ghalibu maji'uhu ala fi'lan, dan seringnya jamak ini datang ingin mengikuti timbangan fi'lan. Jamak untuk fu'al datang mengikuti timbangan fi'lan, seringnya gitu, ikut timbangan fi'lan. Kasurodin, seperti kata surod. 6. Surod burung yang lebih besar dari burung usfur, ukurannya lebih besar dari burung usfur, yang separuh berwarna putih, separuh berwarna hitam. 6. Dijelaskan di Hasyiah Hudori. Fauqa usfur nisfuhu abyadu wa nisfuhu aswadu, akluhu haram alal muta'ammid. 6. Surat itu lebih besar dari burung usfur, separuh putih separuh hitam, dimakannya haram bagi orang yang sengaja memakan. 6. Barakallahu fikum. Nah, untuk ini, untuk lafaz fu'al seperti surat, 6. Seringnya apa jamaknya surat fi'lan, sirdan. Seperti juga nughor, nughorun, nigron, nigronu, nigorun, nigronu. 6. Sama nughorun juga nama burung. Ya. Jenis burung tairun kal usfur ahmarul mingqor. Burung seperti burung usfur. Usfur itu ada yang mengartikan burung pipit atau burung emprit, yang burung kecil ya. Dia itu burung seperti burung usfur yang paruhnya berwarna merah. 6. Sahihnya apa? Sahihnya untuk isim sulasi yang mengikuti timbangan fu'alun, mengikuti timbangan af'al, namun juga seringnya mengikuti timbangan fi'lan. Namun juga sering mengikuti timbangan fi'lan. Yang mengikuti fa'lan, yang mengikuti af'al seperti rutobun menjadi artob. Yang mengikuti timbangan fi'lan seperti surodun menjadi sirdan, atau nugorun menjadi nigron. 6. Ya, lanjutkan bacaan. Ismin mudhakkarin ruba'iyyin bimad thalithin thalithin uf'ilatu anhumut turad balzamhu fi fa'alin au fi'ali musahibai tad'ifin au i'lali. 6. Barakallahu fikum. Qala mu'alif rahmatullah, fismin mudhakkarin ruba'iyyin bimad thalithin af'ilatun anhum muttarid muttarad wal jamhu fi fa'alin au fi'al musahibai tad'ifin au i'lal. 6. Wal jamhu fi fa'alin au fi'ali musahibai tad'ifin au i'lali. 6. Barakallahu fikum. Arti dua syair ini, dua bait ini, yaitu wazan jamak kilah yang berupa af'ilatun, wazan ini berlaku pada isim mudzakkar rubai yang huruf ketiganya berupa huruf mad. Wazan jamak kilah yang berupa af'ilatun, af'ilatun, 6. Af'ilatun ini berlaku untuk ismin mudzakarin ruba'iyyin, untuk isim yang mudzakar yang dia itu ruba'i, bimadin salisin yang huruf ketiganya huruf mad, huruf ketiganya huruf mad. Naam. Walzamhu fi fa'alin au fi'al fi'ali, juga tetapkan ini, maksudnya juga berlakukan ini pada isim mufrad yang mengikuti wazan fa'al. Fi fa'al, isim mufrad yang mengikuti wazan fa'al. Au fi'al atau mengikuti wazan fi'al. Naam. Musaha, musahibai, musahibai tad'ifin au i'lali, yang dia itu fi'il, yang dia itu isimnya mudha'af dan mu'tallam, yang apa, dia itu mudha'af dan mu'tal, itu lamnya mu'ta, huruf ilat. Naam, barakallahu fikum. Itu arti dari bait ya. I'rabnya secara ringkas, fi harful jar ismin isim majrur, naam mudzakarin sifat untuk ismin, ruba'iyyin naam juga sifat, ba harful jar madin majrur bil ba, salisin sifat untuk mad, af'ilatun mubtada, an harful jar hum fi mahali jarin, ittarat naam dia itu fi'lun madin, fa'iluhu musatir jawasan huwa kembali ke af'ilatun, wa jumlah minal fi'li wal fa'ili khobar fi mahali rafin khobar, walzamhu wa harful atfin ilzam fi'lun fi'lun fi'lu amrin, naam mabni ala sukun, wa fa'iluhum sadir wujuban anta, alha fi mahali nasbin maful bihi, fi harful jar fi'al fa'al majrur bi fi, au harfu atfin fi'al ma'tuf ala fa'al, musahibai hal nam hal untuk fa'al dan fi'al, wa hu mudab tad'ifin mudafun ilai majrur, au harfu atfin i'lal ma'tuf ala tad'if. Naam, barakallahu fikum. Ya, sekarang dibaca, lanjutkan bacaan. Af'ilatun jam'un likulli ismin mudhakari ruba'iyyin thalithuhu maddah nahwu qadhalun wa aqdilah wa raghifun wa arghifah wa amudun wa a'midah التزم أفعلة في جمع المضاعف أبي المقتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وفناء وأفنية. نعم بارك الله فيكم. أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة. Af'ilah adalah jamak untuk setiap isim mudzakkar rubai yang huruf ketiganya huruf mad. Naam. Nahwu contohnya qadhalin. Naam, yaitu bagian kepala, bagian belakang kepala, qadhal di belakang telinga ya. Naam, di belakang kedua telinga bagian tersebut disebut qadhal. Jamaknya aqdhilatun wa raghifun atau raghifin, jamaknya argifatin, raghif roti. Naam, jamaknya argifatin, wa amudin tiang atau penopang, jamaknya a'midatun atau a'midatin. Naam, waltusima af'ilatun fi jam'il mudha'afi awil mu'talil lami min fa'alin aw fi'alin ka batatin wa abitatin wa simamin wa asimatin wa qaba'in wa aqbiyatin wa fana'in wa afniyatin. Nah. Dan timbangan ini af'ilatun juga berlaku senantiasa ada pada jamak mudha'af yang mu'tal. Jamak untuk isim yang mudha'af dan dia itu mu'tal. Mu'tal lam. Yang lam kalimahnya harful illah. Nah, dari isim yang mengikuti wazan fa'al atau fi'al, min fa'al atau fi'al. Yang fa'al seperti batat. Seperti batatun. Batatun. Naam, artinya azzadu wa mata'ul bait. Naam. Perabot rumah. Jamaknya menjadi abitatun. Jamaknya af'ilatun. Naam, ini sekarang masuk ke timbangan yang ketiga dari timbangan jamak qilah. Pertama tadi af'ulun, yang kedua yang barusan kita baca af'al, af'alun, yang ketiga af'ilatun. 6. Seperti apa af'ilatun? Seperti yang barusan kita baca, batatun menjadi abitatun, wazimamun menjadi azimatun, waqoba'un menjadi akbiatun, wafina'un menjadi afniatun. 6. Simam pelanah onta, tali kekang ya, tali kekang bukan pelanah, tali kekang onta atau kuda. 6. Kemudian qoba termasuk dari jenis pakaian, nau minasyab, fina mahauladdar, yang ada di sekitar rumah atau diartikan halaman. 6. Itu fina. Barakallahu fikum. 6. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya bahwa pelajaran jamak taksir merujuknya kepada apa yang sudah berlaku pada orang Arab sama'i, apa yang sudah ada pada literatur-literatur dalam kitab-kitab bahasa Arab. 6. Untuk melihat ini mufradnya, ini jamaknya apa, melihat kepada apa yang berlaku pada mereka. Kemudian di sana banyak jamak yang isim-isim ini ketika dijamak memiliki timbangan yang sama. Ketika dijamak isim-isim ini memiliki timbangan yang sama, maka ulama membuat kaidah bahwa untuk isim yang wazannya ini, jamaknya ikut wazan ini. Untuk isim yang mufradnya ini, jamaknya ikut timbangan ini. Kenapa? Untuk dijadikan acuan, untuk dijadikan ukuran, untuk dijadikan kias bagi isim lain yang tidak terdengar dari mereka, mereka itu menjamak isim tersebut. 6. Jadi seperti yang dijelaskan pada pertemuan kemarin dari ucapan Al-Hudhari menukil pendapat sebagian ulama. 6. Bahwa apa? Bahwa yang menjadi rujukan utama dalam jamak taksir adalah melihat kepada kutubul lughah, kitab-kitab bahasa seperti kamus dan yang semisalnya. Namun karena di sana banyak isim-isim yang ketika dijamak isim tersebut dengan timbangan yang sama, jamaknya juga memiliki timbangan yang sama, maka isim-isim ini dijadikan acuan, dijadikan kias untuk isim lain yang tidak terdengar dari mereka sama'i jamak untuk isim tersebut. Ketika kita mendapatkan isim tertentu, kita enggak mendapatkan jamaknya dari mereka secara sama'i, maka isim ini diikutkan kepada isim yang sudah ada, isim yang tidak terdengar adanya jamak dari orang Arab, tidak datang samaknya, tidak datang, tidak sama'i, maka isim ini diikutkan kepada isim yang sudah sama'i, yang sudah ada bentuk jamaknya. Nah, karena itu timbangan ini dikatakan sebagai timbangan untuk isim lain secara kias bagi isim yang isim tersebut tidak didengar dari mereka adanya jamak. Naam, itu ya. Barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita pada jamak taksir ini yang kita lalui atau yang akan kita lalui menyelesaikan timbangan-timbangan dari timbangan jamak kila, kemudian timbangan jamak kasro. Naam. Dengan pembahasan yang seperti tadi. Timbangan ini untuk isim ini, untuk ini dan seterusnya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.